Terus aku harus gimana? Aku gak bisa. Mereka gak mau nerima kamu. Tapi aku udah terlanjur sayang sama kamu. Iya, aku tahu. Aku juga sayang sama kamu. Tapi mereka udah gak bisa nerima kamu lagi. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Maafin aku ya. Nuruti karepe wong hang gedhe.